جزاكم الله خير أستاذ بارك الله فيكم. Ada pertanyaan? Tafadhal. Masih ada 10 menit. Apa 5 menit? Bu Ibrahim, tafadhal. Kan ada pertanyaan? Abu Malik, ahlan sahlan. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عندي سؤال سريع أستاذ. بالنسبة للنجاشي يعني المذكور في قصة الفيل. أيوة. هل هو نفسه هو نفس الرجل الذي هاجر إليه الصحابة؟ يعني هو بينهم زمن بعيد يعني قصة الفيل في وقت ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ملك الحبشة اسمه النجاشي، وأيضا في الهجرة الأولى هاجروا إلى النجاشي، هل هو نفس الرجل؟ لا. نفس الملك؟ بارك الله فيك. هذه ألقاب لملكهم. Ustaz, walaupun minat Ustaz kalau bisa pakai bahasa Indonesia karena ini ya Abu Malik juga. Iya. Sabar. Itu adalah julukan julukan raja di sana. Julukan raja Habasyah adalah Najasyi. Diganti orang lain juga akan dijuluki Najasyi. Diganti orang lain juga akan dijuluki Najasyi. Sama dengan julukan raja Romawi misalnya Kaisar atau Raja Muqawqis atau seperti Fir'aun. Fir'aun pun bukan satu. Setiap penguasa Mesir waktu itu dijuluki dengan Fir'aun. Sama seperti Raja Yaman dijuluki Tuba', sehingga bisa jadi itu adalah raja saat itu yang dijuluki Najasyi, tetapi orangnya berbeda karena itu julukan raja. Wallahu ta'ala alam. Mafhum? نعم جزاكم الله خير. الله فيك. هذه ألقاب بس. نعم. مثل وزير و jadi yang raja raja raja dari dulu itu ya Najasyi, ya raja Najasyi waktu itu. Ya. Waktu zamannya sebelum Rasulullah ya. Yang ketika zamannya Rasulullah ya tetap Najasyi gitu ya saudara. Dan begitu selanjutnya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Abu Ibrahim. Saudara Abu Ibrahim. Lain di sana, barakallahu fikum. Allah ya fadak. Allah ya fadak, Allah ya fadak. Ini di sini, Ustaz, orangnya luar negeri semua, Ustaz. Yang Indonesia enggak ada malah. Apa antum yang ajaknya? Oh, illa anda, Ustaz. Anda uyak, Ustaz. Sudah diajak yang lainnya. Ridho udah diajak. Sudah, cuman lagi masuk. Ini ana yakin beliau dengarkan ini. Harus diingatkan. Iya, ini sudah ana anuin. Iya. Radio enggak bisa nanya. Iya, di paling kadang pengumumannya agak terlambat sedikit. Jadi pas antum ngisi itu pengumumannya dimasukkan, harusnya kalau sebelum itu lebih zen lagi. Sudah tadi malam apa kemarin? Tadi Ustaz. Tadi Mas Antum ngisi ana lihat. Ya, ini sudah lewat tapi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Tadi ana lihatnya itu yang dengerin 7 orang tok. Ya Allah, haram alaik. Tapi khair insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan yang penting kan kualitas Ustaz. Enggak butuh kuantitas, yang penting kualitas Ustaz. Ini yang paling penting. Sudah itu aja Ustaz. Itu dulu Ustaz mungkin. Bukan 7 itu kalau di radio udah 50. Wah, insyaallah tabarakallah alhamdulillah alhamdulillah. Ana tadinya lihatnya hanya 7 saja. 50 saat yang ikut. Alhamdulillah alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang sekarang yang dengarkan ini sambil ngajak ikhwah yang lain untuk dengerin. Insyaallah. Walaupun enggak bisa secara live, nanti bisa ngikutin di apa namanya Telegram yang ada. Sebab ini sepertinya kajian ini luar biasa ya. Mungkin pertama kalinya di Indonesia gitu saja. Iya, Ustaz. Belum pernah ada ini di Hidayatul Hikam, Ustaz. Lah. Udah buka apa udah bikin status khusus belum? Buat apa, Ustaz? Mauqi. La lisa ma sawa, Ustaz. Belum ana bikin web. Khusus untuk dakwah kepada kaum Nasrani. Aduh, kayaknya bagus tuh. Ada kata-kata yang sopan, jangan kata-kata yang syughul azim, Ustaz. Hah? Syughul azim itu, Ustaz. Syughul besar. Abu Malik. insyaallah. Oh, Abu Malik sambil merem buat websitenya Zen itu. Masyaallah tabarakallah. Oh, gitu. Di sini kita beliau adminnya aja. Gitu. Mungkin Ustaz, atau mungkin petik-petik kata-kata yang bagus di sini. Zen, boleh, boleh Ustaz. Maksudnya gini Ustaz, itu kami sebenarnya ada kajian juga Ustaz, kajian khas. Cuman qadarullah ma syaa fa'al sekian bulan ini Ustaz, itu kami vakum Ustaz. Mungkin antum bisa menjadi penyemangat Ustaz nanti mungkin hari apa tuh itu? Ya Bemalik biasanya, wallahu a'lam hari apa gitu, tapi biasanya Jumat atau Khamis tuh Ustaz. Itu mungkin antum bisa jadi penyemangat buat yang lain ngebahas kitab ini Ustaz, kitabnya Ustaz Abu Saba ya Bemalik. Ada dari Inggris tuh Ustaz. Itu mesti termasuk ustaznya kita Abu siapa ya dari Inggris. Itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ustaz. Itu Kutayib Saghira. Kutayib Saghira itu diterjemahkan dan memang berisi tentang apa namanya? Syubhat-syubhat apa namanya? Penjelasan tentang Nasara yang A, B, C, Katolik Roma gimana, terus Katolik Ortodoks gimana, itu dijelaskan mungkin agak lebih sistematis ya Ustaz ya. Supaya kita dapat gambaran mereka itu seperti ini gitu loh. Lah di situ sepertinya menarik sekali gitu Ustaz. Lah cuman wallahu a'lam Ustaz, qadarullah ini kaminya lagi futur nih Ustaz. Allahu musta'an. Disapa di grupnya. Oh gitu Ustaz ya. Ya khair Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ya mudah-mudahan dari rekaman ini bisa entah nanti dipotong atau gimana. Mungkin nanti kita bisa kirim ke grup sebelah. Grup yang khusus mengkaji buku ini. Sampai nama bukunya sampai lupa Ustaz. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Syukran Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Buat ininya, buat kajiannya tentang apa namanya? Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi dan juga surat Rasulullah sallallahu kepada Muqayqis pembesar Mesir. Alhamdulillah kali ini kita telah mengkaji kitab ini. Jazakumullah khair buat Ustaz Muhammad terus para hadirin yang mendengarkan kajian ini, semoga kita bisa menangkap ilmunya dan merasapi apa yang ada di dalamnya. Dan ingat, jangan pernah berdakwah kecuali dengan ilmu. Dan kita harus siap-siap dan tentunya kita menyampaikan dengan cara yang baik dan yang benar. Baik, mudah-mudahan sini dulu. Jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ustaz. Ustazinkum semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.